Allah menyatakan, dan barang siapa yang memang Allah inginkan hidayah untuknya, siapapun dia yang memperoleh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, pangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk menjalankan Islam, serta untuk menyebarkan Islam itu sendiri. Tetapi sebaliknya Allah menjelaskan, waman yurid an yudhillah, tetapi siapapun dia yang Allah inginkan sesat, yaj'al sadrahu dayyqa, dadanya akan menjadi sempit, berat, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang naik, memanjat ke atas langit. Nah, ayat ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, marilah kita ambil untuk kemudian menilai sejauh mana kita telah menapaki hidayah, jalan terang, jalan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bila kita menemukan ketenangan dan ketenteraman, artinya kita telah mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal untuk benar-benar berjalan di atas Islam. Tetapi bila kita temukan dada yang sempit, bahkan mungkin bukan hanya dada yang sempit, dunia pun terasa sempit, susah, berat, maka kita yakin ada kesalahan terjadi pada diri kita. Kita tidak boleh menyalahkan Islam. Kita tidak boleh kemudian menyalahkan ilmu yang sedang kita pelajari. Tetapi yang salah dan keliru adalah kita. Yang salah dan keliru adalah kita di dalam mempelajari Islam, di dalam mencari ilmu, dan ketika mengamalkannya. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang betul-betul memeluk Islam sebagaimana yang disyariatkan Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, pasti hidupnya tenang. Itu janji dari Allah. Tetapi siapapun yang menjauh dari Islam, bukan hanya menjauh, atau bahkan dia membenci Islam, walaupun tidak terucap, tentu akan merasakan sempit, susah, berat. Oleh karenanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melalui kegiatan semacam ini kita belajar sedikit demi sedikit, semua selalu bertahap. Satu ayat dipelajari, esok harinya ayat kedua, berikutnya ayat ketiga, keempat, kelima. Kita berusaha untuk mengerti dan memahami makna yang terkandung dalam setiap ayat. Kemudian kita pelajari hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang sahih. Nah, satu persatu kita bahas, kita telaah, kita dalami makna yang terkandung di dalamnya. Nah, maka biiznillahi azza wa jal, nah, ketenteraman yang diimpikan dan didambakan oleh setiap orang itu pasti akan datang sebagai hadiah, sebagai rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang belajar agama seperti yang sedang kita lakukan saat ini, di malam ini, nah, demikian juga di malam-malam yang lain, di malam-malam yang akan datang, di malam-malam yang selanjutnya. Nah, orang yang belajar agama, mempelajari ilmu syar'i, itu pasti akan merasakan ketenangan. Justru dengan ilmu itulah kita akan memiliki alat dan senjata untuk mengusir gelisah, untuk membuang jauh-jauh galau. Tidak ada cemas, tidak ada khawatir, tidak ada sedih. Bila pun muncul, sifatnya sementara. Kita tidak akan terlarut dalam kesedihan. Kita tidak akan terus terbawa oleh arus, arus dunia yang penuh dengan keluh kesah, dengan gundah gulana. Nah, karena ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang sudah sering kita bahas, kita baca, kita simak, kita dengarkan. Nabi di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Bukankah beliau sudah menyebutkan hal ini? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah ila akhiril hadis. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, siapapun mereka, orang-orang yang mau berkumpul bersama-sama duduk di salah satu masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka sendiri. Apa jaminan dari Nabi alaihi salatu wasalam dalam bentuk janji-janji mulia? Kata beliau, illa nazalat alaihi musakinah. Kecuali pasti rasa tenang itu akan datang. Itu pasti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Demikian juga apa kata Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah? Dan sekian banyak ulama yang lain. Ketika mereka ditanya tentang apa sih enaknya belajar agama? Di mana letak rasa nikmat dan lezatnya belajar agama? Beliau-beliau menjawab, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma 'alaina minas sakinati wal waqar lajaladuna bisuyuf. Beliau-beliau menjelaskan, seandainya para raja dan anak-anak raja mampu mengerti dan merasakan ketenangan yang ada pada kita saat belajar agama, tentu mereka berusaha untuk merebutnya walaupun harus menggunakan pedang menumpahkan darah. Jadi buah dari belajar agama itu hidupnya tenang. Hasil dan manfaat kita mengaji, mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hatinya lapang. Harusnya demikian. Harusnya demikian. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jal, rangkaian kajian yang akan kita ikuti mulai malam ini sampai nanti Ahad siang, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama agar menjadi catatan amal kebaikan kita. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar rangkaian acara semacam ini kemudian diridhoi olehnya. Amin ya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, seperti yang saya sebutkan tadi, anggap saja pertemuan malam hari ini adalah sebagai pembuka. Mukaddimah. Dulu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah bercerita. Cerita ini memang rasa-rasanya perlu untuk terus diingat. Karena cerita yang dibawakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak jauh-jauh dari kondisi kenyataan di lapangan. Tidak jauh-jauh dari kondisi nyata di lapangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah. Beliau bercerita bahwa dulu semasa hidupnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, salah satu kebiasaan orang-orang Bani Israel itu mandi bersama-sama telanjang bulat satu tempat, sehingga masing-masing bisa melihat aurat temannya. Ini kebiasaan orang Bani Israel. Mandi di tepi sungai, mandi di sumber mata air. Jadi kebiasaan orang-orang Bani Israel itu kalau mandi rame-rame bareng-bareng telanjang bulat. Nah, ini kebiasaan yang buruk. Ini tidak sesuai dengan akhlakul karimah. ini bertentangan dengan risalah suci yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, termasuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat dari Bani Israel ditinggalkan dan dihindari oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak pernah sekalipun Nabi Musa alaihi salatu wassalam bergabung bersama-sama dengan mereka mandi bersih-bersih badan dalam keadaan telanjang. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi beliau berani untuk melawan arus. Bukan karena mayoritas masyarakatnya berbuat A, kemudian kita ikut-ikutan berbuat A. Bukan karena kita dengar kanan, kiri, depan, belakang. Nah, sekian banyak orang mengucapkan C, kemudian kita ikut-ikutan mengucapkan C. Nah, karena kita sebagai umat Islam dididik dan dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk selalu menimbang masalah, mengukurnya itu dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tentu dengan pemahaman as-salafus salih. Nah, lihat Nabi Musa itu berani menentang arus. Kalau itu sudah jelas-jelas buruk, jelas-jelas melanggar syariat Allah Azza wa Jal, kita tidak punya alasan untuk kemudian ikut. Nah, kita tidak punya alasan yang kemudian membenarkan kita larut bersama dengan mereka. Ya, resiko. Akibat yang harus ditanggung seorang hamba. Nah, ketika ia melawan arus kebiasaan masyarakatnya, ia harus siap menanggung segala resikonya. Termasuk yang dirasakan sendiri oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Digunjingkan banyak orang. Menjadi bahan pembicaraan masyarakat Bani Israel. Warna dari pembicaraan tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam selalu negatif, buruk. Karena tidak ikut-ikutan berbuat buruk, dipandang oleh orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, dia orang yang buruk. Dan itu kan yang kita rasakan. Hidup di akhir zaman seperti ini, kita yang betul-betul punya niat dan tekad untuk menjalankan syariat Allah Azza wa Jal, kita yang punya kemauan, kita punya semangat untuk mewujudkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dalam kehidupan sehari-hari, berbeda dengan kebiasaan melawan dan menentang arus, ya risikonya minimal kita akan menjadi bahan pembicaraan orang dengan sisi yang negatif. Akhirnya orang-orang Bani Israel, mereka menuduh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini kata mereka, Musa tidak mau mandi bersama dengan kita karena ada cacat di kemaluannya. Ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bahan bicara, isu sana sini berkembang terus. Berkembang. Isu seperti ini. Nabi Musa begini, Nabi Musa begini, Nabi Musa begini, begini. Begini terus. Nah. Dan isu ini pun didengar oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau lakukan? Ini kan masalah besar. Tentang harga diri. Tentang nama baik. Yang dijatuhkan. Yang kemudian, apa namanya, dirusak. Nah, isu yang tidak benar. Jauh dari hakikat aslinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Nah, beliau mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan tawakal, yang disebut dengan as-siqatu billahi azza wa jal. Sangat-sangat percaya dengan kekuatan Allah subhanahu. Betul-betul percaya bahwa hanya Allah yang mampu membantu dan menolongnya. Karena yang namanya berita tidak benar itu selalu muncul terus. Tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan ada ujungnya. salah paham itu akan selalu ada saja. Nah, itu tidak akan berakhir. Tidak mungkin kita habiskan waktu hanya untuk datang ke sana mengklarifikasi keliru. Kemudian pindah lagi ke rumah yang lain. Yang antum bilang itu salah. Datang lagi ke rumah yang lain. Wah, gak benar itu beritanya. Nah, kan tidak akan mungkin kita habiskan waktu hanya keliling rumah. Mendatangin orang-orang itu. Masyarakat, keluarga. Oh, gak benar. Sampai kemudian konferensi pers. Misalnya. Itu tuduhan tidak benar ini dan itu. Karena akan ada selalu. Dibantu oleh Allah Subhanahu dengan cara yang tidak terfikir sama sekali oleh Nabi Musa dan tidak terfikir sama sekali oleh mereka-mereka yang pernah menuduh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hingga suatu hari Nabi Musa mandi seorang diri. Mandi seorang diri, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang memperhatikan auratnya. Pakaian itu dilepas. Diletakkan di atas bongkah batu. Baru mulai mandi, subhanallah, batunya lari. Pakaian Nabi Musa itu dibawa lari. Ini bukan cerita peri dan malaikat. Bukan cerita dewi-dewi pelangi. Bukan. Seperti cerita rakyat di Indonesia. Bukan, ini cerita nyata. Karena Nabi yang bercerita. Karena Nabi yang bercerita. Batu itu lari. Membawa pakaian Musa alaihi salatu wassalam. Musa terkejut. Marah. Nabi Musa kemudian keluar dari air. Lari mengejar batu itu. Taubi hajar. Lari-larian untuk kejar-kejaran. Depan batu, di atasnya pakaian. mereka di dunia maupun di akhirat, itu janji dari Allah Azza wa Jal. Para rasul, para nabi dan para pengikutnya, orang-orang yang beriman, itu mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Rabbul Alamin. Ia memperoleh jaminan keamanan, ia memperoleh jaminan pembelaan dari Allah Azza wa Jal. Dibela. Hambanya disakiti, Allah yang akan membalasnya. Hambanya tersebut kemudian dizalimi, Allah yang akan membela. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, kata Allah. Dan sudah menjadi kepastian dari kami untuk menolong dan membela orang-orang yang beriman. Untuk menolong orang-orang yang beriman. Maka jalan keluar yang pertama saat kita menghadapi masalah, ketika kita dihadapkan dengan problem seberat apapun, sebanyak apapun, langkah pertama justru kita banyak bertaubat dan istighfar. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Kita perbanyak doa, doa, doa, dan doa. Perlu diingat, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Perlu diingat bahwa doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, mestinya tidak hanya dipinta saat ia menghadapi masalah. Mestinya doa yang kita rangkai dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu, itu bukan hanya saat menghadapi masalah. Bukan. Tapi saat kita senang, berdoa. Saat kita sedang sempit, berdoa. Saat kita sedang bersedih, berdoa. Saat kita sedang berbahagia, berdoa. Apapun kondisinya, berdoa, berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu. Nah, ketika saat masalah itu tiba, ketika problem itu muncul, semakin ditambah lagi semangat berdoa dan memintanya kepada Allah Subhanahu. Nah, beberapa asar dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain menyebutkan bahwa para malaikat yang di atas langit sana itu mereka juga mendengar doa yang dipanjatkan hamba. Kalau misalkan hamba yang berdoa tersebut adalah hamba yang selalu berdoa dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan selalu berdoa. Pada saat ia sedang membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu, ketika dalam keadaan terjepit, tersudut, serba susah, ia panjatkan doa kepada Allah Azza wa Jal. Dalam kekhusyuannya, dalam ketawarruannya, dalam ketazalulalnya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan mengatakan sautun ma'ruf, Allahumma ajib du'a. Kata para malaikat yang ada di atas langit, ini suara ini sudah sering dikenal. Suara ini adalah suara yang tidak asing lagi. Ya Allah, kabulkan doa hamba-Mu itu. Itu doa malaikat. Kenapa? Suaranya dalam doa sering terdengar sampai ke atas langit sana. Sampai malaikat pun hafal suara kita yang sering berdoa. Tetapi sebaliknya, seorang hamba yang malas berdoa, ia berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jal hanya pada saat butuh saja, pada saat susah, pada saat sempit. Tetapi pada ketika dia lapang, ketika dia senang, dia lupa kepada Allah Azza wa Jal. Saat ia betul-betul membutuhkannya, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, kata para malaikat, sautun gharib, suara ini aneh. Siapa orang ini yang meminta? Siapa orang ini yang berdoa kepada Allah Subhanahu? Ya Allah, jangan kabulkan dia. Pang seperti ini. Beberapa asar ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, seperti itulah kita menghadapi dan menjalani kehidupan dunia yang masalahnya itu selalu menumpuk, bertambah, numpuk, tambah, numpuk, tambah terus. Diselesaikan satu, tumbuh tiga. Diakhiri empat, ada sepuluh yang akan menyusul. Apalagi kalau cuma dibiarkan, tidak diurus, ya terus bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk. Tetapi kita perlu sadar bahwa modal utama dan modal terbesar kita untuk menyelesaikannya adalah menggantungkan harapan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu dengan meningkatkan takwa, memperbaiki kualitas iman, semakin semangat untuk beribadah, nah, dengan berbagai ragam dan jenisnya. Nah, pertolongan Allah akan selalu menyertai. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan selalu menyertai langkah kaki seorang hamba yang dekat dengannya. Kita masih ingat, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kemudian memilih hari yang tepat meninggalkan Mekah, melaksanakan hijrah ke kota Madinah, ditemani oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu saat-saat yang berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang Quraisy sebelumnya telah sepakat mengirimkan perwakilan para pemuda dari tiap-tiap kabilah yang direncanakan sama-sama dalam satu aba, dalam satu komando, untuk kemudian menusukkan pedang tajam ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Bani Hashim, nah, keluarga besar Nabi alaihi salatu wasallam, tidak bisa menuntut karena darahnya Muhammad itu sudah dibagi-bagi di antara kabilah-kabilah besar itu. Itu sudah disepakati, tiap kabilah ngirim 2 orang, 3 orang, pemuda yang gagah, pemuda yang memang terampil di dalam menggunakan senjata. Itu tadi kesepakatannya. Lihat Muhammad bareng-bareng 1, 2, 3. Agar keluarga Bani Hashim menuntutnya berat. Siapa yang mau dituntut? Pelakunya tiap kabilah ada. Sampai kemudian Allah Subhanahu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk berangkat malam itu juga. Dalam posisi terkepung, mereka dibuat ngantuk, tidur, terlelap. Sementara Ali bin Abi Thalib yang ketika itu masih berusia 12 tahun. Atau masih saat itu sudah berusia 15 atau 16 tahun. Masih sangat muda sekali. Masih sangat muda sekali. Untuk kemudian menggantikan posisi Nabi SAW. Berangkat berhijrah. Bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nabi sadar bahwa usaha beliau untuk hijrah ke Madinah itu tidak akan mulus, tidak akan mudah, pasti akan dirintangi, dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW memilih jalan yang melingkar, menghindari jalan-jalan yang biasa dilalui mereka yang berangkat ke kota Madinah. Dan Nabi SAW memutuskan untuk bersembunyi, nah, di salah satu gua. Gua Taur namanya. Di sana beliau sembunyi, ditemani oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tetapi kita perlu membayangkan juga bahwa tim pencari jejak yang ditugaskan oleh orang-orang kafir Quraisy itu bukan orang sembarangan. Mereka yang sudah terbiasa mencari jejak, bisa mencium bau angin, bisa mengerti warna tanah. Nah, hanya dengan melihat sudah bisa menentukan. Nah, dengan melihat itu tadi, dengan melihat tanah saja, mereka tim pencari jejak sudah mengerti arah sana, arah sini, luar biasa. Subhanallah. Itu kemampuan yang alhamdulillah sampai sekarang pun masih ada sebagian orang Arab yang memiliki kemampuan seperti itu. Nah. Nah, dari kemampuan mencari jejak itu, akhirnya regu pengejar sampai di mulut gua tempat Nabi Muhammad SAW bersembunyi, yang hanya ditemani oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ketika itu khawatir, cemas. Bukan keselamatan dirinya yang dicemaskan, bukan nyawanya yang ditakutkan, tetapi yang dicemaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Abu Bakar As-Siddiq, nah, sampai-sampai muncul khawatir, cemas dan takut apabila tempat persembunyian itu akhirnya diketahui oleh orang-orang Quraisy. Jadi gua yang dipilih oleh Nabi untuk bersembunyi itu bentuknya cekung ke bawah. Bentuknya cekung ke bawah. Jadi kalau misalkan ini tanahnya datar, guanya begini. Bisa dibayangkan enggak? Gua Saur itu begini. Ahaduhum ila qadamai la'absoran. Kata Abu Bakar Siddiq, wahai Rasulullah, satu orang di antara mereka melihat telapak kakinya saja itu pasti melihat kita. Jangankan nyari-nyari seperti ini, cuma lihat telapak kaki saja begini, wah ada orang di bawah yang dicari-cari ya Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Ini kan masalah besar, kaitannya dengan nyawa, kaitannya dengan keselamatan, kaitannya tentang keberlangsungan dakwah Islam. Pimpinan tertingginya dicari-cari oleh tim atau regu pengejar dari orang-orang Quraisy. Nah, dalam posisi dan keadaan yang seperti itu, Nabi SAW dalam puncak ketenangannya, bukan cuma tenang, tetapi dalam puncak ketenangannya, mengajarkan kepada kita yang saat itu disampaikan kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, untuk menyerahkan sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Kalau mengandalkan kemampuan sendiri tidak akan mampu. Dua lawan sekian banyak orang, dua dengan perlengkapan seadanya, sementara mereka lengkap peralatan dan senjatanya. Artinya kalau kita serahkan kepada kemampuan manusia, tidak ada kemungkinan untuk menang dan lolos dalam kalkulasi kita. Nabi SAW dalam puncak ketenangannya mengatakan, La tahzan innallaha ma'ana. Dalam riwayat hadis itu tadi ayat, kalau dalam hadis Nabi SAW, Ya Aba Bakrin, beliau mengatakan, Ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa yang engkau pikirkan? Ada dua orang, yang ketiga adalah Allah Subhanahu. Itu dalam riwayat hadis. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, menceritakan kembali untuk kita yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, gak usah khawatir, tidak usah cemas. Apa yang ditakutkan? Sungguh Allah itu bersama kita. Jangan lupa di sana, di atas langit, di atas arsy-Nya, Allah melihat yang kita perbuat. Allah melihat dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah mendengar apa yang kita bicarakan. Allah pasti akan menurunkan pertolongan dan bantuannya. Allah pasti membela dan melindungi kita. Hai orang-orang yang beriman, ini kan sebuah keyakinan yang sangat tinggi sekali, keyakinan yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita. Artinya ketika punya masalah, sebesar apapun masalah itu, menghadapi masalah sebanyak apapun masalah itu menumpuk, pasti bisa diselesaikan. Pasti bisa diselesaikan. Pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Tetapi langkah yang pertama yang harus ditempuh adalah memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu. Nah, itu tadi cerita pertama tentang Nabi Musa, yang kedua tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi kata-kata Nabi Muhammad, La tahzan innallaha ma'ana. Ini kalimat penting sekali. Kalimat ini sangat penting sekali. Punya masalah, sudahlah santai. Dipikir ringan. Jangan dipikir berat. Allah bersama kita. Allah yang kemudian akan mengatur manakah yang terbaik untuk kita. Tetapi jangan lupa berdoa, berdoa, berdoa. Aktivitas ibadah seperti ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Aktivitas ibadah seperti ini yaitu berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jal adalah aktivitas yang sudah dilupakan oleh sekian banyak orang. Ketika dia punya masalah, dia lupa untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia yang ada di sana membantu kita. Berdoa itu yang jarang kita lakukan. Berdoa itu jarang kita lakukan. Apalagi berdoa dalam penuh kekhusyuan. Apalagi berdoa di akhir malam, di penghujungnya. Karena dari semua waktu, siang dan malam, pagi maupun petang, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan secara khusus bahwa waktu yang terbaik untuk berdoa adalah di penghujung malam, saat manusia lelap dalam tidurnya, saat manusia lalai dalam mimpi-mimpinya, saat manusia lupa dengan kewajibannya. Itu saat-saat yang penting sekali, di penghujung malam, di penghujung malam, sepertiga malam yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, yanzilu rabbuna ila samaid dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika malam tersisa sepertiganya. Apa yang difirmankan Allah pada saat itu? Apa yang difirmankan Allah pada penghujung malam? Nabi mengatakan, Allah berfirman, man yad'uni fa astajib lah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah, wa man yas'aluni fa u'tiyah. Saat itu Allah berfirman, siapa saja hambaku yang mau berdoa kepadaku, akan aku kabulkan doanya. Hamba manapun yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni dia. Siapa saja yang meminta kepadaku, akan aku penuhi permintaannya. Itu sepertiga malam yang terakhir. Berdoa, meminta, ya Allah, berikanlah kemudahan untukku. Berikanlah jalan keluar untukku. Agar aku bisa menyelesaikan hutang-hutangku. Kan gitu? Iya kan? Itu jarang dilakukan. Mikirnya, kerja apa? Jual apa? Minjem siapa lagi? Ya kalau kita serahkan pada diri sendiri, kemampuan kita itu sebagai manusia sangat terbatas sekali. Kan begitu? Kita sulit untuk menemukan pintu untuk keluar dari penjara masalah itu. Nah, ya kita minta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah agar dibukakan pikiran kita, agar dilebar-lebarkan ide kita menyelesaikan hutang-hutang itu. Ya Allah, sudah sekian lama saya menikah tapi belum punya anak. Mintanya kepada Allah, jangan lupa. Ya Allah, anak saya kok nakal-nakal. Ya Allah, sudah tua kok gak bisa baca Al-Quran. Ya Allah, sudah tua bahasa Arab juga kok yang gak bisa-bisa. Ya Allah, saya kok malas beribadah. Ya Allah, saya kok gak bisa ya menghilangkan benci kepada si fulan. Itu kan bisa kita rasakan semua. Ya Allah, kenapa? Selalu saja ada hasad, iri, dan dengki di dalam hati. Ada rasa tidak suka kalau melihat temannya senang. Itu kan masalah juga. Ya Allah, kenapa sampai sekarang orang tuaku masih juga belum bisa menerima keberadaanku sebagai seorang salafi seperti ini? Ya Allah, kenapa sampai sekarang istriku belum juga menjadi istri yang salehah. Kalau istri, ya Allah, kenapa kok suamiku sampai sekarang kasar terus orangnya? Itu kan meminta kepada Allah. Ini kan masalah besar semua. Masalah besar. Ini tadi saya katakan. Aktivitas ibadah dalam doa di penghujung malam. Ini aktivitas yang semakin hari semakin jarang orang melakukan. Nah, padahal bisa saja. Dan itu pasti bukan bisa saja. Padahal Allah sudah janjikan itu tadi. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Yang meminta ampunan, aku ampuni. Yang meminta kepadaku, aku penuhi. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyatakan, saya tidak meragukan doa itu dikabulkan. Tetapi yang saya ragukan dan saya khawatirkan adalah keinginan untuk berdoa itu sendiri yang tidak ada. Nah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, nah, di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lanjutnya apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu firman Allah. Allah menyatakan, ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan doa orang yang meminta. Idza da'ani, asalkan dia mau berdoa. Asalkan mau berdoa, Allah kabulkan. Asalkan engkau mau meminta, Allah penuhi. Tapi sayang, aktivitas ibadah seperti ini seringkali dilupakan. Baca doa ya sambil ngantuk. Baca doa kadang-kadang, tadi baca apa ya? Akhir, keliru. Tasyahud kok yang dibaca Al-Fatihah. Saya sendiri pernah seperti itu. Gak usahlah berbicara tentang orang kan. Berbicara tentang diri sendiri aja, biar yang lain tidak tersinggung. Saya pernah gitu, saking capeknya tasyahud. Kok wairil maghdubi alaihim, kok walau maghdubi. Astagfirullahaladzim. Sebuah kekeluhuran. Saya pernah mengalami sekali seperti itu. Tasyahud ini, kok sampai walau bolin amin. Amin tasyahud. Pikir-pikir aku. Membatalkan sholat apakah tidak? Tidak ya. Itu tidak membatalkan sholat. Ya sudah, kembali diulangi membaca tasyahud. Itu kualitas doa yang kita panjatkan selama ini. Kualitas doa yang kita panjatkan selama ini seperti itu. Tidak ada apa namanya kesempurnaan khusyuk. Nah, tidak dibarengi dan tidak disertai dengan apa? Apa namanya sikap percaya yang sangat tinggi kepada Allah. Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengabulkan, itu tidak. Nah, jadi seolah-olah kita berdoa itu hanya formalitas saja. Dikabulkan ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nanti kalau sudah berdoa, belum sudah, tapi enggak dikabul-kabulkan juga. Seperti apa cara engkau berdoa? Kondisi hati dan pikiranmu saat lisan itu mengucapkan doa seperti apa? Selaras ataukah tidak? Ini doa tapi pikirannya ke sana. Ini berdoa tapi hatinya tidak konsentrasi. Padahal itu sudah janji dari Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan kabulkan doa dan permintaan hamba yang mau meminta dan berdoa. Itu tadi, asalkan mau berdoa. Asalkan mau berdoa. Nah, jadi kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Tidak usah khawatir. Jangan berkecil hati. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Jadi apapun masalahnya, seberat apapun, sebanyak apapun ya, itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Yakin, percaya, bahwa masalah yang kita hadapi itu tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah untuk masing-masing jiwa, yaitu kita, di luar batas kemampuan kita. Masalah. Tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Allah uji kita dengan masalah, Allah coba kita dengan problema, dan itu kita tidak mampu menyelesaikan, itu tidak mungkin. Pasti bisa diselesaikan. Masalahnya, maukah kita menyelesaikannya? Maukah Adakah keinginan dari kita untuk mencari solusinya? Atau dari awal sudah pesimis, ah gak mungkin selesai. Susah. Awalnya saja sudah pesimis. Itu artinya meragukan kekuatan dan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Ini keliru. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, berapa masalah yang dihadapi? Masalah itu muncul dari dirinya, masalah itu muncul pada diri beliau. Penyakit kulit, lepra atau kusta. Masalah itu muncul dari orang-orang yang di sekitarnya. Dengan penyakit itu, orang akhirnya menjauh, bau, jijik. Masalah itu kemudian muncul pada keluarganya. Anak-anaknya meninggal, satu demi satu. Tidak ada yang tersisa. Masalah itu muncul pada hartanya. Hewan ternak dan gembalaannya mati, satu-satu. Habis, tak tersisa. Yang setia menemani siapa? Sang istri. Itu pun pada akhirnya sang istri kemudian tidak kuat lagi. Bukan sehari dua hari. Bukan sebulan dua bulan. Dalam sebuah riwayat disebutkan 17 tahun namanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan apa? 17 tahun. Kita yang punya masalah ada gak masalahnya seberat Nabi Ayyub ini? Gak ada. Seperti Nabi Ayyub kan? Sakit sampai 17 tahun, gak ada obat, gak ada penawarnya. Anak-anaknya mati semua. Gak ada harta. Dijauhi, dikucilkan sama orang. Bahkan oleh kerabatnya sendiri. Ini kan masalah besar. Tapi pasti ada solusinya. Itu tadi. Ternyata Nabi Ayyub alaihi salatu wasallam tidak pernah putus. Tidak pernah berhenti. Tidak ada kenal menyerah. Untuk kemudian terus berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, terus berdoa. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ayyub idh nada rabbahu anni massaniyad dhurr wa anta arhamur rahimin fastajabna lah fakashafna ma bihi min dhurr. Allah menyatakan, ingatlah Nabi Ayyub, wahai orang-orang yang beriman, ayo marilah kita mengingat-ingat kembali kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam yang tertimpa penyakit. Kemudian Nabi Ayyub alaihissalatu wasallam berdoa, meminta, memanjatkan permohonan dan harapan kepada Allah Azza wa Jal. Anni mastaniyadhur, ya Allah, aku ini sudah menjalani sekian lama penyakit itu aku rasakan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah adalah zat yang maha luas rahmatnya. Engkau adalah maha pengasih, maha penyayang. Itu bukan sekali dua kali doa dipanjatkan. Bukan sehari dua hari doa itu kemudian disampaikan oleh Nabi Ayyub alaihi salatu wasallam kepada Allah Subhanahu. Terus. Yang namanya berdoa itu tidak ada batas akhirnya, tidak ada kedaluwarsanya, tidak ada expirednya. Terus ada. Ini kan kesabaran yang luar biasa loh, 17 tahun itu. Terus. Karena harapan itu selalu ada. Yang namanya harapan itu akan selalu ada. Setelah 17 tahun lamanya luar biasa. Penyakitnya sembuh. Hanya dengan perintah dari Allah Azza wa Jal. Nah, untuk menghentakkan kaki kan ya. Di atas tanah. Tanah yang tadi dihentakkan dengan kaki keluar air. Diperintahkan Allah untuk mandi. Setelah mandi bersih, hilang penyakit itu seakan-akan tidak pernah ada penyakit sebelumnya. Artinya kesembuhan penyakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salatu wasallam itu dengan obat, dengan penawar yang tidak pernah dikenal dan tidak pernah diketahui oleh manusia. Allah kan maha mampu. Jadi misalkan ada orang sakit, dokter memvonis tidak ada obatnya. Dokter memvonis tidak ada harapan lagi. dokter menyatakan hanya menanti mukjizat Tuhan. Lebih baik dibawa pulang ke rumah, nah, dilayani apa adanya sambil menunggu ajal, Pak. Ini kami sudah berlepas diri. Tidak ada pantang menyerah itu, tidak ada putus asa. Selagi masih ada nafas, ya, harapan itu akan selalu ada. Asalkan kita mau berikhtiar, berusaha. Plus itu tadi, doanya. Plus doanya. Kalau kita sudah berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang kemudian akan membukakan hati dan pikiran kita untuk kemudian menemukan solusi dan jalan keluarnya. Begini. Hati kita akan dilapangkan, pikiran itu akan dibuka seluas-luasnya oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Sembuh, mandi pakai air yang keluar dari perut bumi. Nah, setelah sembuh, istrinya kemudian datang minta maaf. Keluarga dan tetangganya pun demikian berkumpul. Dimulai lagi menggembala. Hewan ternak semakin tambah banyak. Bahkan lebih banyak dari yang sebelumnya. Setelah itu lahirlah anak pertama, kedua, ketiga. Jumlahnya lebih banyak daripada jumlah anak yang dulunya pernah meninggal dunia. Itulah Nabi Ayyub alaihissalam. Artinya, terkadang dalam kehidupan dunia ini, kita dihadapkan pada masalah yang dalam hitungan serta kalkulasi kita, tidak ada lagi solusinya. Sulit untuk mencari jalan keluarnya. Sudah kita nilai sulit, berat. Mustahil. Nah, tetapi dari kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wasallam, akhirnya kan kita tersadar. Akhirnya kita tersadar bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pasti ada. Asalkan kita mau memasrahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asalkan kita mau tunduk dengan syariat Allah. Asalkan kita mau mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ketika beliau dilemparkan dari atas kapal ke dalam lautan, kemudian disambut oleh ikan besar, ditelan hidup-hidup. Ya, kalau menurut pikiran dan pertimbangan serta perhitungan manusia, tidak ada 1% pun kemungkinan untuk selamat atau hidup. Di lautan lepas, di dalam perut ikan, cara selamatnya seperti apa? Zaman dulu. Nah, belum ada GPS, ya, belum ada teknologi sonar dan yang semisalnya, nggak ada, pengirim sinyal nggak ada, cek, ikan berenang, lautan lepas bukan sungai siap, lepas yang sangat luas, itu kan manusia, ada 1% selamat nggak ada, zaman itu, selesai sudah. Tapi itu kan akal manusia yang sangat terbatas ini. Itu kan perhitungan dan penilaian kita yang ternyata sangat cekak dan sempit itu. Tapi bila semuanya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang tidak mungkin. Dan kisah selamatnya Nabi Yunus alaihi salatu wasallam Allah abadikan di dalam Al-Qur'anil Karim. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya setelah kisah Nabi Ayyub tadi, Allah menyatakan wazannun idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah zannun, si orang yang ditelan oleh ikan, yaitu Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Ingat ketika dia pergi marah meninggalkan kaumnya, kemudian dengan kisahnya yang panjang sampai kemudian ditelan ikan besar hidup-hidup. Fadhanna an lan naqdira alaihi. Dia yakin Allah tidak akan sempitkan dia. Allah yakin tidak akan sia-siakan dia. Nabi Yunus betul-betul yakin sekali. Nah, salah satu bukti keyakinan itu, salah satu bukti dia beliau berharap kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa. Fanada fidz dzulumat, dalam kegelapan yang berlipat-lipat, beliau berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, gelapnya malam. Abdulumat, kegelapan yang bertingkat-tingkat itu. Nabi Yunus alaihi salam berdoa, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk hamba yang selalu bergumul zalim. Selalu saja kezaliman itu saya lakukan. Itu sebuah pengakuan dari seorang hamba. Setelah mengaku, selama ini saya berbuat salah, saya memang banyak dosa, saya banyak maksiatnya. Kesalahan yang saya lakukan dan diketahui orang masih terlalu sedikit. Yang saya sembunyikan masih banyak, tapi orang gak tahu. Dengan pengakuan seperti ini ditambah lagi dengan dilandaskan tauhid yang apa namanya tergambar dengan kalimatnya La ilaha illa anta subhanak maha suci engkau ya Allah. Ini doa terus diucapkan, bertasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaum. Kalau seandainya dia tidak bertasbih, Nabi Yunus, maka dia akan tetap terus ada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tetapi karena Nabi Yunus bertasbih, berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla, mengakui bahwa salah dan dosa itu selalu ada. Allah selamatkan. Allah perintahkan ikan tersebut. Allah perintahkan ikan tersebut kemudian menepi ke daratan pinggir pantai lalu memuntahkannya. Dimuntah. Ini Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Artinya tidak ada yang sulit untuk diselesaikan. Semua pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Masalah seberat apapun, masalah sebanyak apapun, asalkan kita mau memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta berharap penuh kepadanya dengan kemudian mengikuti langkah-langkah yang telah diajarkan dan telah dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu pasti akan selesai juga. Inna ma'al usri yusra. Sungguh di balik kesulitan itu ada sekian banyak kemudahan. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Satu kesulitan yang kita hadapi, asalkan kita mau jalani saja, di balik kesulitan itu ada sekian banyak kemudahan. Tapi kalau kesulitan itu kemudian kita hindari, kita bawa lari, kita tidak mau hadapi, dari mana kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan itu? Nah, ini malu serius roh. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, sehingga yang terpenting dari beberapa kisah tadi, dan masih banyak kisah-kisah yang lain, kisah Nabi Zakaria yang sampai tua, lanjut usia, tidak mendapatkan keturunan, lalu meminta kepada Allah diberi keturunan, kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang dilemparkan ke dalam api dan kemudian selamat dari panasnya dan kobaran api. Nah, kisah Nabi Isa alaihi salatu wasalam yang kemudian diangkat naik ke atas langit dan nanti di akhir zaman akan turun. Kisah Nabi Nuh alaihi salam dan kisah para nabi, para rasul, kisah para sahabat, kisah tabi'in, tabi'ut tabi'in, kisah para ulama. Yang menghadapi sekian banyak masalah. Itu memberikan pelajaran penting bagi kita. Semua masalah itu ada jalan keluarnya. Semua masalah itu pasti ada solusinya. Caranya yang pertama, yaitu tadi mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dengan meningkatkan takwa, memperbaiki kualitas iman. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Terutama di penghujung malam. Jangan kikir untuk menyebut nama saudaramu dalam doa. Jangan kikir untuk menyebut nama saudaramu di dalam doa. Sebut nama saudaramu dalam doa. Ya Allah, berkahilah saudaraku si Husain. Semoga tokonya laris. Ya Allah, lapangkanlah hati saudaraku. Si Kartono. Agar sikapnya bisa mencair kepadaku. Mungkin beku, kaku, Ya minta kepada Allah untuk melembutkan dan melunakkan hatinya. Di penghujung malam, jangan kikir untuk menyebut nama saudara. Sebut nama istrimu. Ya Allah, semoga istriku Sri. Nama istri saya Sri. Biar tidak menyebut nama wanita lain. Sebut nama istri sendiri. Ya Allah, jadikanlah istriku sebagai istri yang penyabar ketika menghadapi anak-anaknya. Jadikanlah istriku Sri menjadi seorang istri yang selalu siap melayani suaminya. Istrinya pun demikian berdoa. Ya Allah, semoga suamiku Mukhtar menjadi suami yang selalu perhatian. Suami yang tidak kasar, yang lembut. Sebut nama. Jangan kikir, jangan sambil ngacuk doanya. Ya, betul-betul ditekati. Ada tekad kuat ketika berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kan tadi sekian banyak cerita sudah saya sebutkan. Saya kira sudah cukup lah itu. Tidak perlu ditambah lagi ceritanya. Sudah malam juga. 9:30. Takutnya membolimu pula kan. Ini ada yang duduk, ini begini kan gitu. Ada yang begini. Ada yang sudah kita ganti posisi. Ya. Jadi yang perlu diingat adalah firman Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Tadi pagi saya sarapan di Batam, di rumah makan Padang. Itu kaligrafinya ayat tadi. "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Saya bilang ke Ivan lalu lihat. Orang yang ngajinya tidak seperti kita. Ya kan? Agamanya pas-pasan lah bahasa kita itu. Sholat saja sudah cukup mereka bilang. Ini bukan masalah boleh atau tidaknya memasang kaligrafi, bukan ya. Kita sudah sepakat yang seperti itu tidak boleh. Bukan itu yang kita bahas. Tapi lihat keyakinan mereka itu dengan ayat tersebut. "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan untuknya jalan keluar dari semua masalah yang dihadapi. Dan Allah akan berikan rezeki untuk dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan keliru memahami. Kalau mendapatkan rezeki dari Allah melalui arah yang tidak disangka-sangka itu, bukan berarti dari arah yang sudah disangka tertutup. Sebagian kita memahaminya seperti itu. Misalkan, saya punya usaha A, B, C, D. Saya sudah berharap untung itu dari A, B, C, D. Kan begitu ya? Saya sudah berharap keuntungan itu datang dari usaha A, usaha B, usaha C, usaha D. Tapi Allah tadi menyatakan, dia mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Misalkan dari X. Dia tidak pernah berpikir tentang X ini. Dia tidak pernah berpikir tentang X. Tetapi Allah berikan rezeki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari apa tadi? Dari pintu apa? Dari pintu X. Sebagian kita memahami artinya A tertutup, B tertutup, C tertutup, D tertutup. Keliru pemahaman seperti itu. Sebagian kita memahami demikian. Mudah-mudahan tidak adalah di sini memahaminya seperti itu. Pemahaman yang benar, dia mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia dapat dari situ. Dan yakinlah dari arah yang disangka-sangka pun datang akhirnya. Nah, bisa dipahami gak ya? Itu sudah agak-agak kan tuh. Begitu. Seperti itu. Kita sebagian memahaminya berarti ABCD tertutup ini. Ya, bukan seperti itu. Allah itu maha kaya. Allah itu dermawan. Allah itu maha mulia. Allah itu selalu memberi. Allah itu selalu memberi kecukupan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan dia untuknya. Sudah. Cukup Allah, yang lain tidak. Maka wallahu a'lam bishawab, saya kira cukup untuk pertemuan malam hari ini karena kita anggap sebagai mukadimah saja. Sebagai mukadimah saja. Saya bingung. Kemarin ketika di telepon panitia ini temanya ini dakwah ilallah alamin hajil huwa apa namanya? Tanpa ifrat dan tanpa tafrit ini apa yang mau dibahas ini? Kan itu mikirnya panjang loh itu. Akhirnya yang ditemukan apa? Ya kita lihat besok. Yang kita lihat apa yang akhirnya saya temukan Ya kita lihat saja besok insya Allah. Yang pengen tahu ya besok datang. Iya. Yang jelas saya akan membacakan satu cerita tentang Nabi alaihi salatu wasallam, 4 halaman cerita itu dalam satu hadis. Itu akhirnya menjadi pilihan yang saya kira tepatlah, karena akan mewakili tema dan permintaan tadi, sisipan-sisipan itu. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.